وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، والحمد لله على فجهرين الله سبحانه وتعالى memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul dalam majlis ilmu. Majlis yang dimuliakan oleh para malaikat. Majlis yang mengangkat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha'." Kami mengangkat derajat kedudukan hamba-hamba yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, bil ilm, pengangkatan derajat itu dengan ilmu. Apa kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan usaha kita untuk menghadiri majlis ilmu ini memiliki nilai yang besar dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui bahwa datangnya kita ke majlis ini bukan untuk mendapatkan sebuah kepentingan dunia, bukan untuk berlomba-lomba meraih bahagian dari dunia. Bahkan kalau kita melihat dari sisi dunia, kita kehilangan materi. Kita harus mengeluarkan biaya perjalanan dari rumah kita, membayar ongkos kendaraan demikian pula perbekalan dan yang semisalnya. Lalu kemudian kita tiba di tempat ini bukan untuk berdagang, bukan untuk mendapatkan sebuah saham dalam perusahaan, namun kita datang untuk mengambil sebuah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga dan bernilai dari dunia dan segala isinya. Semoga usaha kita mendatangi majelis ilmu menjadi sebab Allah Azza Wajalla mudahkan kita memasuki jannahnya. Senantiasa kita mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Kita sangat meyakini hadis ini bahwa dengan talab ilmu, dengan mempelajari ilmu syar'i, akan memudahkan seorang hamba menjadi ahli jannah. Oleh karena itu, setiap upaya kita untuk meraih ilmu syar'i akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kebaikan dan amal saleh. Satu kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama, al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Bahwa sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan yang dikehendaki melalui sarana tersebut. Seseorang dituntut untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang wajib bagi setiap hamba, menegakkan kandungan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sarana untuk mengamalkan Al-Kitab wa Sunnah juga menjadi perkara yang wajib. Dalam hal ini talab ilmu, menuntut ilmu, dan sarana untuk mendapatkan ilmu menjadi sesuatu yang disyariatkan, menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita dan memberi kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu bahwa pada pertemuan kita di pagi hingga siang nanti insyaallah ta'ala menjelaskan tentang prinsip-prinsip manhaj salafi. Kita mengetahui bahwa al-manhaj salafi merupakan manhaj yang hak, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Istilah as-salaf merupakan istilah yang memiliki makna kaum yang terdahulu. Mereka adalah para pendahulu generasi yang datang setelahnya. Apabila disebut salaf, maka yang dimaksud adalah man taqaddama min abaika wa ajdadika. Yang dimaksud salaf adalah yang mendahului kamu, dari orang tuamu, dari kakek-kakekmu. Siapa saja yang mendahului kamu? Ini makna secara bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, "Ni'mas salafu ana lak." Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu aku terhadapmu. Adapun secara istilah penyebutan salaf merupakan penyebutan yang masyhur di lisan para ulama. Yang dimaksud dengan istilah as-salaf adalah para pendahulu umat ini, para pendahulu yang saleh, sehingga mereka juga disebut as-salafus salih. Para pendahulu yang baik, yang mewariskan kepada umat ini kebaikan. Mereka adalah generasi yang dididik secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sehingga apabila disebut salaf, maka yang dimaksud adalah para pendahulu yang saleh dari kalangan umat ini yang telah mendapatkan persaksian kebaikan yang mereka miliki dari kitab Allah, dari Allah Azza wa Jal, dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga yang dimaksud salaf adalah pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mereka adalah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang kokoh berjalan di atas al-haq, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita memperhatikan dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bahwa bimbingan Rasulullah adalah bimbingan para sahabat. Jalannya para sahabat adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu disebutkan dalam sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, karena waktu yang singkat, kita akan menyebutkan beberapa dalil yang intinya adalah untuk memahamkan kepada kita akan kebenaran jalan as-salaf ini, kebenaran manhaj as-salaf. Dari Al-Quran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah azza wa jalla berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyimpang dari jalan Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas satu metode, dia mencari metode yang lain yang berbeda dari apa yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyimpang dari jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu datang kepadanya, hujjah telah disampaikan kepadanya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan kesesatannya dan kami akan kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, setelah Allah azza wajalla menyebutkan wa man yushaqiqir rasula, barang siapa yang menyimpang dari rasul, lalu kemudian dipertegas dengan firman-Nya wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ketika ayat ini turun, siapa kaum mukminin? Tidak lain kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berjalan di atas satu prinsip yang pada masa itu merupakan masa persatuan umat Islam. Belum terjadi khilaf, belum terjadi firqah, tidak ada perpecahan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketika fitnah mulai bermunculan, masing-masing mengklaim bahwa kamilah mukmin. Kelompok ini mengaku mereka mukminin, yang sana juga mengaku mereka mukminin. Yang mana tadi antara mereka yang benar-benar berjalan di atas keimanan? Masing-masing mereka mengaku, masing-masing dari mereka mengklaim. Itu masa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan umat menjadi bingung. Yang ini mengaku benar, yang sana juga mengaku berjalan di atas kebenaran. Sulit untuk mengatakan yang ini yang hak dalam pengakuannya, atau yang sana yang berjalan di atas kebenaran. Apa yang menjadi barometer kebenaran? Harus kembali kepada masa di saat belum terjadinya firqah, belum terjadinya perpecahan di kalangan umat ini. Perpecahan itu datang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud kaum mukminin di dalam ayat ini, yang tidak ada keraguan di dalamnya dalam menafsirkannya, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zaman setelahnya telah terjadi khilaf. Sehingga dari sini menjelaskan kepada kita bahwa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja dengan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Menyimpang dari bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah menyelisihi jalan Rasulullah alaihi wasallam. Ini ayat yang sangat jelas yang mengharuskan kita untuk mengikuti bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa mereka lah as-salafus salih, karena mereka senantiasa berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur yang menerangkan tentang iftiraqul ummah, perpecahan yang akan menimpa umat ini. Datang dari hadis Anas, dari hadis Muawiyah, dari hadis Abdullah bin Amr dan yang lainnya yang menjelaskan tentang hadis perpecahan umat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satastariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa firqatan wahidah, akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Menjadi 73 golongan. Kulluha fin nar, seluruhnya diancam dengan neraka. Kecuali satu golongan. Kecuali satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah golongan yang selamat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya jamaah." Yang dimaksud adalah al-jamaah. Pengertian al-jamaah ini diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi." Yang berjalan di atas jalan kemudian jalannya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan mengatakan yang berjalan di atas jalanku, titik. Ternyata ada lanjutannya. Yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Apabila seseorang ingin berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia melihat bimbingan para sahabat, mengikuti jalan para sahabat merupakan tanda yang menunjukkan bahwa dia berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi jalannya para sahabat, menyelisihi metode beragamanya para sahabat, maka sungguh dia telah menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang perpecahan yang akan menimpa umat ini dan itu pasti terjadi, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara berdasarkan wahyu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan prediksi. Kalau salah seorang dari kita mengatakan suatu saat nanti akan terjadi begini dan begitu, prediksi, karena mungkin melihat tanda-tanda, suatu saat nanti saya khawatir negeri ini akan seperti ini, seperti itu, dia memprediksi. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan suatu saat nanti akan terjadi, itu bukan prediksi. Akan tetapi itu adalah merupakan berita wahyu yang hak yang akan terjadi kemudian hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira." Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku wafat, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak yang menimpa umat ini. Ini berita wahyu dari Rasulullah SAW. Dan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW adalah hak terjadi. Perselisihan dan perpecahan yang demikian banyak. Sepeninggal Rasulullah SAW muncul berbagai macam firqah. Dari Syiahnya, dari Khawarijnya, dari Jahmiyah, dari Qadariyah, dari Mu'tazilah, dan yang lainnya. Bermunculan satu persatu. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah pula kelompok-kelompok itu. Lalu apa solusinya? Di saat terjadinya perpecahan, ketika terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Al-khulafa'ur rasyidun adalah orang-orang terdepan dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terbaik. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa arhamhum. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Karena sunnah al-khulafa ar-rasyidun senantiasa berjalan di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara-perkara baru di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dzalalah. Perhatikan hadis ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun, setelah itu Rasulullah memperingatkan dari bahaya bid'ah, membuat perkara baru di dalam agama ini, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun dan memperingatkan dari bid'ah. Berarti apa? Berarti sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun bukanlah bagian dari bid'ah. Bukanlah bid'ah. Dari sini terbantahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa lihat tuh di antara al-khulafa'ur rasyidun ada yang melakukan bid'ah. Umar bin Khattab melakukan bid'ah. Katanya. Bid'ah apa? Salat tarawih. Berjamaah di masjid. Apa itu bid'ah? Kalau seandainya itu bid'ah, telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Terbantahkan dengan hadis ini. Karena Rasulullah mengatakan, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Kalau seandainya itu dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang belum ada contoh sebelumnya, kita akan mengatakan itu adalah sunnah Umar bin Khattab dan sunnah Umar, bahkan dari sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Kalau seandainya dikatakan tidak ada contoh sebelumnya, bukan bid'ah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Dan itu pun kalau kembali kepada dari telah diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salat tarawih atau salatul lail di malam-malam Ramadan yang berbeda dengan malam-malam di luar bulan Ramadan. Dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan di awal malam di masjid yang biasanya namanya sholat sunnah, biasanya dikerjakan di rumah. Berbeda. Ternyata memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mencontohkan. Malam pertama beliau keluar diikuti oleh para sahabat yang lain salatul lail. Malam berikutnya semakin ramai. Malam berikutnya semakin ramai sampai masjid itu sesak. Malam yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya. Ditunggu oleh para sahabat. Mereka menanti kapan lagi Rasulullah keluar. Beliau keluarnya di waktu subuh. Dan beliau mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Akan tetapi aku khawatir jangan sampai sholat ini menjadi sebuah kewajiban atas kalian. Jadi ada sebabnya mengapa Rasulullah SAW meninggalkan kekhawatiran beliau jangan sampai sholatul lail menjadi satu kewajiban bagi umat ini. Walhasil ada beberapa penafsiran para ulama tentang makna hadis Nabi SAW. Yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah SAW pernah menghidupkan, namun kemudian beliau tinggalkan karena sebab di masa Abu Bakar As-Siddiq belum sempat dihidupkan, kesibukan pemerintahan pada saat itu menghadapi berbagai macam problem dalam pemerintahan dalam negeri, menghadapi kelompok Musailamah yang mengaku sebagai nabi, menghadapi orang-orang murtad, sebagian mereka enggan untuk membayar zakat, pasukan yang belum sempat diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk melanjutkan mengirim pasukan itu. Banyak permasalahan di masa khilafah Abu Bakar. Ketika tiba masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dihidupkan. Dihidupkan amalan. Jadi asal dari amalan ini ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ini bagian dari sunnatul khulafa. Ada lagi yang mengatakan bahwa membukukan Al-Qur'anul Karim merupakan amalan bid'ah, tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan batil. Itu telah diamalkan oleh Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian disempurnakan oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, dan itu bagian dari sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Dan tidak seorang pun dari kalangan para ulama ketika itu yang mengingkari dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, sunnah al-khulafa, jalan al-khulafa ar-rasyidun adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah muncul istilah as-salaf. Kewajiban setiap muslim untuk mengikuti as-salafus salih. Lalu kepada siapa lagi kita menjadikan mereka sebagai pembimbing kita kalau bukan para sahabat yang telah berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang disebut as-salaf. Yang berjalan di atas jalan mereka disebut salafi. Jadi istilah salafi itu salaf lalu dinisbatkan kepadanya dengan menggunakan ya. Ya yang disebut ya unisbah, yang menunjukkan penisbatan. Kalau orang Jawa dia ingin menisbatkan dirinya sebagai orang Jawa disebut apa? Jawi. Kalau orang Palu menisbatkan dirinya orang Palu apa? Hah? Hah? Orang Arab enggak bisa sebut P. Ba. Bali. Atau Balawi. Jadi, yaitu penisbatan. maka istilah salafi itu penisbatan kepada salaf. Salaf itu siapa? Ya itu generasi awal umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang mengikuti mereka adalah salaf. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud salaf tiga generasi pertama. Karena merekalah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Maka tiga masa, masa para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan asba'ut tabi'in, mereka lah yang disebut salaf. Generasi yang datang setelah mereka, apabila mereka berjalan di atas prinsip-prinsip para pendahulu mereka yang saleh, maka mereka yang disebut salafi. Baik dia menyatakan dirinya salafi atau tidak, kalau dia berjalan di atas prinsip ini, maka dia salafi. Maka dia salafi. Dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya penisbatan salafi itu adalah nisbat yang mulia. Karena penisbatan salafi itu bukan nisbat untuk satu partai tertentu. Ini ada partai yang namanya partai salafi. Walaupun disebut salafi, bukan salafi. Atau penisbatan kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu yang ada pendirinya, yang punya undang-undang tersendiri, aturan-aturan tersendiri. Walaupun mereka menamakan salafi, bukan salafi. Jadi yang dimaksud salafi adalah seorang yang dalam menjalankan prinsip-prinsip agamanya senantiasa merujuk kepada generasi as-salafus salih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Tidak ada celaan bagi orang yang senantiasa mengunggulkan mazhab salaf, menampakkan mazhab salaf, menyebarkan pemahaman salaf, menisbatkan diri kepadanya, berafiliasi kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu. Sebab mazhab salaf tidaklah melainkan kebenaran semata. Kalau seorang memahami istilah salaf, tidak mungkin dia mengingkarinya. Tidak mungkin dia mengingkarinya. Sebab istilah salaf itu sendiri pada hakikatnya adalah semakna dengan seorang muslim yang memiliki tekad untuk menghidupkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman dan bimbingan para ulama ussalafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu istilah salafi. Itu makna salafi. Tapi kan kalau menjelaskan seperti itu terlalu panjang. Ada yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan diri kita salah. Dari terus apa? Muslim. Muslim yang mana? Muslim banyak. Ada Muslim Syi'i, Syiah, Muslim Rafidah, Muslim Khawarij, Muslim Mu'tazilah. Muslim yang mana? Madhabmu apa? Oh, madhab saya Muslim. Pedoman saya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Nah itu berarti salafi sama saja. Daripada panjang, singkatannya salafi. Jadi kalau seorang mengatakan dirinya saya bukan salafi, oh itu berarti berbahaya. Itu sama dengan dia meninggalkan untuk bermadhab salaf. Tidak ingin berjalan di atas prinsip-prinsip salaf. Maka dia terkena ancaman yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Oleh karena itu merupakan ucapan yang hak. Apa yang disebutkan oleh Imam dari Hijrah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwal. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apabila mereka merujuk kepada generasi awal. Berislam seperti islamnya para pendahulu kita. Beriman seperti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakidah seperti akidahnya mereka. Bermanhaj seperti manhajnya mereka. Tidak menyelisihi mereka. Itulah keselamatan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan para sahabat. Maka jika kita ingin meraih keselamatan seperti apa yang mereka raih, maka cintai mereka dan ikutilah bimbingan dan jalan mereka dalam Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa prinsip-prinsip salaf? Agar kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai pegangan, sebagai manhaj, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Agar kemudian kita bisa istiqamah di atasnya, berjalan di atas manhajnya sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan kita berjalan di atas jalannya orang-orang yang telah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip mereka, prinsip salaf adalah memprioritaskan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah prinsip utama. Kokohkan tauhid. Jadikan tauhidullah merupakan ilmu yang paling utama yang dipelajari oleh seorang salafi. Sebab dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah akan menyelamatkan hidup seorang hamba di dunia demikian pula di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini? Kezaliman dalam ayat ini diterangkan dalam surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman terbesar. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka akan meraih rasa aman, tenteram, keselamatan. Semakin kokoh tauhidnya, maka jaminan keselamatan itu semakin besar. Dengan apa? Tauhidullah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tauhid ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan sekedar teori. Bukan sekedar teori. Teori penting, teori wajib. Namun setelah seseorang mengilmui tauhid, maka dia harus mengaplikasikan, menjadikan itu sebagai satu amalan. Ini yang dimaksud tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid yang hakiki, setelah seorang mengilmui, dia harus mengamalkan. Bukan hanya sekedar seorang meyakini bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhidul rububiyyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'us sifat. Ya, ini bagian dari tauhid. Tapi sekali lagi bahwa tauhid itu akan menjadi kokoh dan sempurna apabila membuahkan amalan. Misalnya, ketika seseorang mempelajari tauhid al-asma wa sifat, tauhid yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah adalah Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada satu pun yang tersamarkan bagi Allah di langit dan di bumi. Tidak ada satu pun. Ilmu Allah Maha Luas. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ilmu Allah Maha Luas. Kunci-kunci alam ghaib hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui yang lain. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, berapa jumlah dedaunan yang berguguran dari pohon-pohonnya. Allah tahu. Biji-bijian yang ada di dalam bumi, yang kering, yang basah, semuanya tidak keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita meyakini ini, sekali lagi, bukan sekedar teori. Kalau teori mungkin kita sudah hafal ayat itu, kita sudah paham artinya. Tapi apakah itu telah menjadi sebuah keyakinan yang ada pada diri kita bahwa Allah Maha Mengetahui? Ketika antum sedang sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang melihat. Sarana untuk melakukan perbuatan kemaksiatan ada di hadapan antum. Antum pegang HP, ada data internet. Tidak seorang pun yang melihat antum berdua dengan HP antum di kegelapan malam, di dalam kamar terkunci. Tidak ada yang melihat. Antum seenaknya berselancar di dunia maya, melihat ini, melihat itu. Sekarang, ini adalah praktek. Praktek dalam mengamalkan apa yang telah kita ilmui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui. Apakah kamu yakin bahwa Allah melihat apa yang kamu lakukan? Apakah engkau meyakini bahwa engkau dalam keadaan muraqabatullah, sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika iya, engkau pasti akan ketakutan. Ingin membuka ini, ingin membuka itu, dari hal-hal yang kamu sudah tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keyakinan, pengetahuan, ilmu Allah yang Maha Luas itu menghunjam ke dalam hati kita, tidak akan mungkin seorang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair mengatakan, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu, walakin qul 'alayya raqib." Ketika engkau sedang sendirian di satu hari, jangan sekali-kali engkau mengatakan aku sendirian, tapi ada yang mengawasi. Di sini kita diuji bagaimana tauhid kita. Semakin kokoh tauhid seseorang, maka dengan tauhid itu akan menjauhkan seseorang dari berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Ya. Jadi sungguh sangat lemah ketika ada yang mengatakan, tidak apa-apa lah saya pelaku maksiat, yang penting tauhidnya benar. Tidak apa-apa katanya berbuat maksiat, yang penting kan tauhid itu yang dijaga. Lah, gimana kamu dikatakan menjaga tauhid kalau kamu gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang karyawan kalau dia bekerja di perusahaan, dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran sampai diketahui oleh pimpinannya, pimpinan perusahaan ini. Berani dia berbuat di hadapannya. Pimpinannya tahu dia melakukan perbuatan ini, terang-terangan dia melakukan pelanggaran, ya pasti akan dikasih surat pemecatan. Dan dia takut. Maka bagaimana seorang hamba kepada Allah SWT? Ini yang kita maksud. Barakallah. Ya. Mungkin kalau teori sebentar, Allah itu begini, Allah itu begitu, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, permasalahannya adalah masalah tadabbur, pemahaman yang membuahkan amalan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Innama yakhsyallaha min ibadihi"? Ha? "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Al-ulama. Ulama. Ulama siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kafa bi khasyatin min Allah ilman. Cukuplah rasa takut seorang kepada Allah, itulah ilmu. Ketika seorang takut untuk melakukan perbuatan maksiat, berarti dia itulah ilmu sesungguhnya. Kalau seorang ngerti teori tapi dari sisi pengamalan dia menyelisihi apa yang telah dia ketahui, itu bukan ilmu, itu kejahilan. Maka yang takut kepada Allah itu ulama. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya. Semenjak beliau diangkat menjadi rasul, apa dakwah yang pertama kali yang beliau sampaikan? Tauhid. Dan itu dakwah seluruh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Awal kali yang mereka sampaikan kepada umat adalah sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah. Berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah? Hah? Berapa tahun? 13 tahun. Salat kapan disyariatkan? Sambil menunggu jawaban. Amin. Sholat diwajibkan kaitannya dengan peristiwa Al-Isra Mi'raj. Itu kapan terjadi? Hah? Hah? 10 tahun setelah nabian. Nah, ini yang masyhur. 10 tahun setelah beliau diangkat sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa kapan? Hah? 2 tahun setelah hijrah. Tahun kedua setelah hijrah. Perang Badar meletus pada tahun kedua, itu sudah diwajibkan puasa Ramadan. Demikian pula syariat-syariat yang lain, zakat, haji, itu setelah salat. Artinya apa? selain tauhid, amalan yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat. Dan salat itu 10 tahun setelah berdakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 10 tahun ini apa yang beliau dakwahkan? Tauhidullah. Tauhid. Bukan waktu yang sebentar, 10 tahun ya. Seorang kalau kuliah mengambil fakultas usuluddin misalnya, paling berapa tahun dulu sih? Tidak sampai 10 tahun. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ini terus mendakwahkan tauhid? Tidak ada para sahabat mengatakan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Kok tauhid terus? Kok itu terus? Mereka sangat memahami ahabiyat tauhid, pentingnya tauhid ini. Sehingga perhatikan bagaimana generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Mereka adalah rijalut tauhid. Mereka adalah singa-singa yang bersiap untuk mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Ini disebabkan karena kekokohan tauhid mereka. Kokohnya tauhid mereka. Sekian tahun dikader oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dikokohkan tauhidnya. Setelah datangnya syariat-syariat pada masa-masa yang berikutnya, mudah bagi mereka untuk mengamalkan. Diperintahkan perang pun, sebelum perintah mereka sudah maju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan pada mereka, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ardh." Bangkit kalian menuju jannah seluas langit dan bumi. Kalau orang sekarang diberi semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan meraih jannah seluas langit dan bumi, mungkin dia ragu. Oh benar. Ini ada saja. Nah, mereka ketika mendengarkan itu, Umair radhiyallahu taala sedang makan kurma mengatakan, setelah beliau mengatakan bakhin bah, kata Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan kalimat bakhin bah? Kata Umair, aku berharap aku termasuk penghuninya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta min ahliya, engkau termasuk penghuninya. Kata beliau sambil makan kurma, ini kalau saya habiskan kehidupan panjang, kehidupan ini masih panjang. Dia lempar kurmanya masuk medan tempur, meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil pengkaderan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka tidak mengikuti peperangan, itu justru mereka sedih luar biasa. Makanya ketika terjadi perang Badar, itu peperangan yang tidak disangka. Tujuan asalnya bukan untuk berperang, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain terjadi peperangan. Para sahabat yang tidak mengikuti peperangan itu sangat bersedih mereka. Kenapa mereka tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Nadhr, ya, salah satunya. Sampai beliau bersumpah, beliau mengatakan kalau seandainya ada peperangan yang berikutnya, maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Terjadi tahun berikutnya meletus perang Uhud. Walhasil dalam peperangan itu, yang sebelumnya mereka berhasil memukul mundur orang-orang musyrikin, terjadi suatu yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, Allah Azza wa Jalla meridhai mereka. Terjadi apa yang terjadi? Banyak dari kalangan para sahabat terbunuh. dalam peristiwa tersebut. Dalam kondisi seperti itu, Anas bin Nadhr sambil beliau mengatakan di hadapan para sahabat, aku telah mencium bau surga di bawah kaki Uhud. Sambil beliau maju ke medan tempur. Dan beliau terus bertempur melawan orang-orang musyrik. Sampai kemudian beliau tumbang. Syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai perang. Lalu kemudian jenazah beliau itu sampai tidak dikenali. Awalnya tidak tahu ini siapa ini orang. Kenapa? Wajahnya hancur. Tubuhnya hancur. Sabetan pedang, tusukan tombak, anak panah itu hampir menyeluruh di bagian tubuhnya, di bagian wajahnya. Radhiyallahu anhu. Tidak ada yang mengenali kecuali bagian jarinya dikenali oleh saudara perempuan. Bahwa inilah Anas bin Nadhr. Dan terhadap beliau dan yang semisal beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Minal mu'minina rijalun." Minal mu'minina rijalun ahadu. Ada ikhwan? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yanfazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minin rijal, di antara kaum mu'minin rijal, tokoh-tokoh, orang-orang yang mereka jujur apa yang telah mereka janjikan di hadapan Allah. Ada yang telah memenuhi janjinya, ada yang masih menanti. Mereka tidak pernah merubah janji mereka sendiri. Ini kader generasi yang telah berhasil dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tauhidullah ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Orang-orang sekarang sebagian mereka menyepelekan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Pelajari itu terus, bosan. Ada lagi yang mengatakan 3 hari belajar tauhid selesai. Meremehkan tauhid. Akhirnya muncul generasi-generasi bid'ah yang jauh dari tauhidullah Subhanahu wa taala. Mereka meremehkan tauhid dengan alasan bahwa tauhid itu sangat mudah untuk dipelajari. Dengan alasan bahwa mempelajari tauhid sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman kini. Sampai Muhammad Surur Zainul Abidin mengatakan bahwa kebanyakan kitab-kitab salaf itu sudah tidak relevan dengan zaman kita sekarang ini. Dia tidak bisa menjawab tantangan zaman yang ada di zaman sekarang ini. Karena isinya hanya ayat. Qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Hanya nas-nas. Pelecehan. Pelecehan terhadap kitab salaf. Kitab-kitab salaf. Pelecehan terhadap tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang katanya belajar tauhid, mereka mengatakan bahwa tidak penting sekarang kita mempelajari tauhid-tauhid itu. Tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Ada yang lebih penting. Ada jenis tauhid yang keempat. Ini yang dilupakan oleh kaum muslimin. Yaitu tauhid al-hakimiyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maksudnya apa? Ujung-ujungnya pemahaman khawarij. Setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir murtad halal darahnya. Maka muncul pemahaman-pemahaman khawarij. ISIS dan yang semisal mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena apa? Meremehkan tauhid. Tidak mempelajari tauhid dengan sesungguhnya, dengan pemahaman yang hak. Sebagian mereka yang meremehkan tauhid, akhirnya mereka mengatakan apa? Kita tidak perlu selalu membahas tentang Syiah dan Sunni. Kita cari hal-hal yang bisa mendekatkan sajalah. Takrib. perbedaan itu kita menutup mata darinya. Nata'awnu fi mattafaqna 'alaih. Wa na'tadhiru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kaidah banna'iyah ikhwaniyah. Apa yang kita sepakati, kita saling tolong-menolong. Ini saja sudah batal, tidak benar. Secara mutlak, tidak benar. Kalau sepakat dalam kesesatan, tidak boleh kita tolong-menolong. Dan kita saling memberi uzur, saling maafkan terhadap hal-hal yang kita terjadi perselisihan padanya. Tidak boleh diusar-usarkan. Ini kedangkalan akidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya para ulama terus menanamkan tauhid kepada generasi kaum muslimin. Ya. Bahkan di antara para ulama itu mengulang-ulang pelajaran kitab tauhid. Bukan hanya sekali, dua kali tamat, terus berkali-kali. Untuk memahamkan kepada mereka bahwa tauhid sekali lagi bukan hanya sekedar teori. Setelah seorang memahami secara teori, maka hendaknya seorang berusaha untuk membuahkannya dalam bentuk amalan dalam kehidupannya. Kemudian di antara prinsip al-manhajus salafi adalah berlepas diri